Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pelajaran yang keberapa sekarang 38 Berkata muallif, hafizahullah. Pelajaran yang ke-38. Mulai saat ini tidak boleh membaca dengan putus-putus. Sambunglah huruf dengan huruf berikutnya dan jangan pula dipanjang-panjangkan. Kita baca Amina. Amina. Su'ila. Udhina. Bariqa. Lahabi. Hatabu. Taraka. Amatu. Kutila. Thuluthu. Usira. Waritha. Ju'ila. Yalija. Najidu. Humila. Dahiba. Hasura. Sakhira. Kharaqa. Tasifu. Sa'ada. Ajisa. Abudi. Hasiba. Sutiha. Yuriya. Ruziqa. Hazana. Zulafa. Zulama. Ragiba. Ya'idhu. Nuriya. Kushita. Shubiha. Shagofa. Waliya. Gufira. Walahu. Kufira. Futiha. Zahaba. Qidada. Dhukira. Wudi'a. Shahida. Muni'a. Khutima. Nazira. Basura. Dhukira. Qawiyya. Tuliba. Baik, dari kanan. Abdul. Amina. amina suila utina ovi utina wariko lahabi atobu saroka amatu kucila sulusu unsiro warisa juaila yalija najidu humila jahidho hasuro sahiro khoroko tasifu soanda aisa azudi hasiba sutiha yuriya rusiko hasana zulafa. Nah, yakfi barakallahu. Selanjutnya, berikutnya. Nah, yang kanan dulu, yang kanan sudah siap. Dilanjutkan. Zolama, zolama. Zolama, rohiba, ya'idu, nuriya, kushito, shubiha, syaghofa, waliya, hufiro, walahu, kufiro, futiha, zahaba, kidada, dhuri, dhukiro, wudhi'a, syahiba, muni'a, khutima, naziro, basuro, dhukiro, qawiya, tuliba. Nah, barakallahu fiik. Yang sama, yang sama. Mulai dari awal. Amina, su'ila, udina, bariko, lahabi, hatobu, taroka, amatu, kutila, tulusu, usiro, warisu, warisa, cuila, yalija, najidu, humila, dahido, pasuro, sahiro, horoko, tasifu, songada, aisa, ngadudi, hasiba, sutiha, yuria, rujiko, hajana, zalafa, zulafa, tola, dolama. Ekri, barakallahu fi. Selanjutnya. Zolama. Zolama, raghiba, ya'idhu, nuriya, kushita, shubiha, syaghafa, waliya, ghufira, walahu, kufira, futiha, zahaba, qidada, dhukira, wudi'a, syahida, muni'a, khutima, nadhira, basura, dhukira, qawiya, tuliba. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, kembali ke awal. Amina, su'ila, udina, bariqa, lahabi, hatuhu, hatobu, taroka, amatu, kutila, tulusu, usiro, warisa, juila, yalija, najidu, humila, dahibo, hasuro, sahiro, khoroko, tasifu, soada, aisa, Aisa, Abudi, Hasiba, Sutiha, Yuria, Duziqa, Hazana, Zulafa. Naam, yakfi. Barakallahu fiik. Zalamu. Zalama. Ma. Zalama. Rakiba. Ya'izu. Nariya. Nuh. Nuriya. Nuriya. Kushita. Shubiha. Syakhafa. Waliya. Kufira. Walahu. Kufira. Futiha. Zahaba. Kidada. Zukira. Wadi'a. Wudi'a. Wudi'a. Syahida. Muni'a. Khutima. Nazira. Basura. Zukira. Kawiyah. Tuliba. Nambar kawafi. Dan kembali ke awal. Amina. Su'ila. Uzina. Bariqa. Lahabi. Hatabu. Taraka. Amatu. Kutila. Thulusu. Musira. Warisa. Ju'ila. Yaliju. Najidu. Humila. Dahido. Hasura. Hasura. Sakhira. Khoroko. Tasifu. So'ada. Ayisa. Adudi. Hasiba. Sutiha. Yuriya. Ruziqa. Hazana. Zulafa. Barulah fit. Sons. Zolama. Raghiba. Ya'izu. Nuriya. Kushita. Shubiha. Syaghafa. Waliya. Ghufira. Walahu. Kufira. Futiha. Zahaba. Qidada. Zukira. Wudi'a. Shahida. Muni'a. Khutima. Nazira. Basura. Zukira. Qawiyya. Quliba. Barakallahu fikum. Amina. Su'ila. Uzina. Bariqa. Lahabi. Hatabu. Taraka. Amatu. Kutila. Thulusu. Musira. Warisa. Ju'ila. Yalija. Najidu. Humila. Dahida. Hasura. Sakhira. Khoroko. Tasifu. So'ada. Aisha. Adudi. Hasiba. Sutiha. Waria. Yuria. Ruziko. Hazana. Zulafa. Zulafa. Naam. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zolama. Raghiba. Ya'izu. Nuriya. Kushita. Shubiha. Syaghafa. Waliya. Ghufira. Walahu. Kufira. Futiha. Zahaba. Qidada. Zukira. Wudi'a. Syahida. Muni'a. Khutima. Nazira. Basura. Zukira. Qawiyya. Quliba. Nah, barakallahu fiik. Ikra'u jama'atan. Baca sama-sama dari awal sampai akhir. Amina. Ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. adalah pembahasan mad. Mad artinya bacaan yang panjang, lebih dari satu harokat. Pembahasan sebelumnya itu panjang bacaannya satu harokat. Baik, berkata mu'alif, sukun pada alif, ya, dan waw. Sukun pada alif, ya, dan waw adalah huruf-huruf mad. Pada juz satu sebelumnya, ya, semua huruf berharokat atau panjang bacaannya satu harokat. Ini tidak ada huruf yang dipanjangkan lebih dari satu harokat. Adapun pembahasan sekarang, pembahasan mad, yang kita bahas di sini adalah mad tabii. Mad tabii. Mad artinya bacaan yang panjang. Tabii artinya secara tabiat, secara kebiasaan manusia, tatkala baca Al-Quran, biasanya dipanjangkan dua harokat. Huruf mad ada tiga, yaitu sukun pada alif, ya, dan waw. Berkata mu'alif, mat-tabi'i pada fathah. Mat-tabi'i pada fathah. Atau fathah diikuti alif sukun. Setelah fathah ada alif sukun. Telah kita sebutkan sebelumnya pengucapan huruf berharokat fathah dengan membuka mulut. Membuka mulut tanpa dimajukan dan tanpa diturunkan rahang bawah. Cukup dibuka. Baik, kita baca. Hati. Hati. Bata. Jada. Roha. Hada. Jadi ha panjang dua harokat, dua kalinya. Kemudian si satu harokat. Ha. Si, akhirnya. Ulang lagi. Hasi. Hasi. Bata. Bata. Jada. Jada. Roha. Roha. Haza. Haza. Fabata. Fabata. Fabata. Fabata. Fabata. Fabata. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khidaja. Hadaro. Hadaro. Hidaro. Saga. Shasa. Fawa. Baza. Ta'a. Shagofa. Shagofa. Shagofa. Atosa. Atasa. Atasa. Ibasa. Ibasa. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Da'afa. Da'afa. Bi'afa. Bazago. Bazago. Bazago. بزاغ غفر غفر غفر قام قام كال هان يا و كهل كهل كهل قوام قوام قوام أمان أمان أمانا لقيا لقيا لقاء آدم كتاب سببا جاهد أثاث فرحا ذانك دخانا لبدا زادك أراد شططا ساعة رشادا قصصا ضامري عظاما طمعا غافلي أفاق رهق كاظم ضلال حكما ناظر عوان أتيا يا هامان يا عبادي حياتنا سبلنا ولا جدال ولا تنيا satu orang dapat lima enam baris ya. Enam baris abdul mulai dari hafi hasi bata jada raha hada sabata sabata sabata baraa baraa baraa خدج خدج خداج حذر حذر حذارا صاغ شاس فاض ضاز طاع شغف شغف شغف عطش عطس عطس عطس عطاسا صفع صفع صفاعا ضعف ضعف ضعافا بزغ بزغ بزغ ظفر ظفر ظفارا نعم يكفي سنت بارك الله فيك قام مولاي قام قام kala hana ya wa kahala kahala kahala ya kahala kahala kowama kowama kowama amana amana amana lakia lakia li likoa adama kita kitabu kitabu sababa jahada asa asasu asasu faroha danika du duho duhona libada liba libada libada libada zadaka aroda syatoto maaf ya Bi Hasan barakallahu fiik. Selanjutnya saata saata saata rosada kososo domir domiri domiri domiri nizoma toma toma toma hofili afaqo rohaqo qazimi dholali haqama nadiri awanu ataya ya hamanu ya ibadiya hayatuna hayatuna subulana wala jidala jidala ja wala jidala wala jidala wala taniya nambar kopi selanjutnya hasi basa jada roho haza sabata sabata sabata baro'a baro'a baro'a khodaja khodaja hidaja hadoro hazaro hadaro hijaro soho soko sonya panjang syasa syasa syasa sinnya kurang syasa syasa fado coba coba sa sa sa sa ujung lidah gigi seri bawah sa sha lalu sin sa sa sha sa ya fado dosa koa sahofa sahofa sahofa shago shago gonya ditahan shagofa shahofa atosa atosa itosa sofa'a sofa'a sofa'a do'afa do'afa idofa bi'a bi'afa bazaho bazaho bazaho dofaro dofaro dofaro nam yakfi sant selanjutnya koma kala hana ya wa kahala kahala kahala koama koama koama amana amana, amana, lakia, laki, lakia, likoa, adama, kitabu, sababa, jahada, jahada, asasu, faroha, faroha, faroha, zanika, ra, zanika, duho, duhona, libada, zadaka, ar, aroda, syatoto, syatoto, syatoto. Baik, selanjutnya. Barakallahu fiik, Ustaz. Sa'ata, rosyada, qososo, zomiri, izoma, toma'a, gofili, afaqo, rohaqo, kazimi, bolali, hakama, nawiri, awanu, ataya, yahamanu, ya ibadiya, hayatuna, subulana, wala jidala, wala taniya. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, kembali ke awal. Hafi. Hafi. Tata. Jada. Roho. Roho. Hala. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Ulang lagi. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Perhatikan, baro'a. Baro'a. Huruf-hurufnya diperhatikan. Bacanya jangan cepat-cepat bacanya. Ulang lagi dari awal. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Baro'a. Sabata. Sabata. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Khodaja, khodaja, hidaja, hadaro, hadaro, hidaro, soho, soho, soho, son, tahan, tahan, soho, soho, yeah. Sasa, shasa, favo, voza, Boa, shagofa, shagofa, shagofa, shagofa, shagofa, atosa, atosa, itosa, sofa, sofa, sofa, sofa, doafa, doafa, tia, tiafa. Bazaro, bazaro, bazaro, dofaro, dofaro, dofaro. Gambar kopi. Koma, kala, hana, ya. Wah, jangan main-main kamu. Baca yang benar kamu. Hana, ya, wa. Hana, ya, wa. Baik, lanjutkan bagian bawahnya. Kahala, kahala, kahala, koama, koama, koama, Amana. Amana. Amana. Laqiya. Laqiya. Liqa'a. Liqa'a. A-nya panjang. Liqa'a. Adama. Kitabu. Sababa. Jahada. Atasu. Aroha. Zanika. Duhona. Libada. Zadaka. Aroda. Syakopo. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Sa'ata. Rasyada. Qasasa. Dhamiri. Izama. Tama'a. Ghafili. Afaqa. Rohaqa. Kadimi. Dolali. Hakama. Nadhiri. Nadhiri. Awanu. Pisah-pisah-pisah. Naam. Nadhiri. Awanu. Ataya. Yahamanu. Ya ibadia hayatuna subulana wala jidala wala tania. Hey, barakallahu fikum. Masih lama. Baik. Selanjutnya. Hafi. Bata, jada, roho, haza, sabata, sabata, sabata, baroa, baroa, baroa, hodaja, hodaja, hidaja, hazaro, hazaro, hizaro, sogo, Shafa, Fadho, Boza, Boa, Shagofa, Shagofa, Shagofa, Atosa, Atosa, Itosa, Sofa'a, Sofa'a, Sofa'a, Do'afa, Do'afa, di'afa, barogo, baza, bazago, bazago, bazago, zofaro, zofaro, zofaro. Baik, cek sih. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Koma, kala, hana. Ya wa kahala kahala kahala qawama qawama qawama amana amana amana lakia lakia liqa'a liqa'a liqa'a adama kitabu sababa jahada Asasu faroha zanika duhona libada sadaka aroda syatoto. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Soho syasa fadho doza ta'a. Tadi dilanjutkan tadi sa'ata sa'ata rasyada qasasa domiri idhama dama'a ghafili afaqa rahaqa kazimi dhalali hakama naziri Awanu ataya yahamanu ya ibadiya. Hayatuna subulana wala jidala wala taniya. Nah, barakallahu fiik, san barakallahu fiik. Selanjutnya. Hati, bata, jada, roho, haza, sabata, sabata, sabata. Sabata. Sabata. Baro'a, baro'a, baro'a. Khodaja, khodaja, khidaja. Hadaro, hadaro, hidaro. Sogo, shasa, fago, boza, to'a. Shagofa, shagofa, shagofa. Atosa, atosa, itosa. Sofa'a, sofa'a, sofa'a. Do'afa, do'afa, di'afa. Bazago, bazago, bazago. Ghafara, ghafara, ghafara. Nah, eksan, barakallah. Ayo belakang. Oma, kala, hana, ya, wa, kahala, kahala, kahala, qawama, qawama, qawama, amana, amana, amana, lakia, lakia, liqa'a, adama, kitabu, sababa, jahada, asasu, faraha, dhanika, dukhana, libada, zadaka, arada, syatata. Nah, barakallahu fi. Langsung sana yang kelompok hitam. Ah, yang lagi balik itu. Kasih dia, suruh baca. Selanjutnya. Sa'ata. Sa'ata. Sa'ata. Rasyada. Qasasa. Bamiri. Ibama. Toma'a. Ofili. Afaqa. Rahaqa. Qazimi. Dolali hakama naziri hakama ka hakama naziri awanu awanu ataya ya hamanu ya ibadiya hayatuna subulana wala jidala wala taniya. Naam, barakallahu fikum. Baik, tikrau jamatan hasi. Hasi. Perhatikan, perhatikan. Sogo. Oh. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.